sisi al-furu atau sisi yang mereka namakan furu. Itu kan cabang-cabangnya. Gak usah diurusin, gak usah dipentingkan. Yang penting usul katanya. Demikian pula apalagi istilah qishr wal lubab. Lubab itu isinya, qishr itu kulitnya. Mereka sering melemparkan syubhat penggembosan yang maknanya seperti itu. Bahwa agama ini ada kulit, ada isinya. Nah kita pentingkan isinya, ada apa dengan kulitnya? Yang berarti kita pentingkan hanya bagian dalamnya, jangan kita pentingkan luarnya. Lihat. Sama dengan yang tadi. Mulai akan meremehkan sunnah setelah ini. Kata mereka, maka jangan kita sibuk dengan urusan pakaian. Jilbab, cadar, peci, imamah, jubah, itu luar. Gak penting, yang penting isinya. Yang ada di dalam. Mulai. Penggembosan terhadap sunnah-sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah Sallam itu banyak dan dirincikan dari A sampai Z. Kenapa mementingkan sebagian dan meremehkan sebagian yang lain? Kenapa mengambil yang satu, membuang yang lain? Ikhwan fillah a'azzakumullah, bukankah di awal pembahasan kita sudah bacakan apa ayatnya? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan sebagian diremehkan, sebagian dipentingkan. Pentingkan semuanya, karena itu satu kesatuan agama. Isinya maupun yang di luarnya, urusan pengamalan ataupun urusan keyakinan, urusan yang berkait dengan usul ataupun urusan yang berkait dengan furu, semuanya agama. Apakah kalau kita bicara masalah sunnah memanjangkan jenggot itu berarti kita sedang mengurusi masalah kecil? Tidak. Itu masalah sunnah yang Rasulullah SAW menyatakan ahful liha wa qassu syawarib. Biarkanlah jenggot, pendekkanlah kumis. Kumis disuruh dipendekkan, dirapihkan. Jenggot kata Nabi, ahful liha, biarkan dia. Apalagi para wanita dalam masalah pakaian. Allah yang nurunkan wahyunya min fawqi sab'i samawat. Allah yang menurunkan wahyunya kepada mereka sebagai perintah. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Hendaklah mereka menyulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Masa mau dianggap remeh? Masa mau dianggap kecil? Kemudian terakhir kita bahas hadis-hadis bagaimana para sahabat, para salaf, para tabi'in mementingkan sunnah. Padahal perkaranya bukan perkara yang mereka namakan usul. Tetapi lihatlah riwayat-riwayat tersebut. Berapa yang sudah kita baca riwayat-riwayat dari para sahabat. Seperti ada seseorang sahabat yang mengatakan jangan melempar dengan batu. Melempar dengan batu itu tidak akan mengalahkan musuh, tidak akan bisa memenangkan peperangan. Hanya mematahkan gigi dan membutakan mata. Hadis, aku mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu. La yusadu bihi sayd wa la yanka' bihi al'adu. Enggak bisa mengalahkan musuh, enggak bisa mendapatkan buruan. Ternyata ada yang menjawab dan berkata, emang kenapa kalau butakan mata? Maksudnya kan lumayan gitu. Sahabat tadi marah. Wa hadithuka an Rasulillah. Aku sudah katakan qala Rasulullah. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian kamu membantah. Aku sudah berkata padamu jangan melempar, jangan melempar. Kamu masih melempar. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Juga sudah kita baca hadis sahabat, anak sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyampaikan hadis, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian larang wanita-wanita hamba-hamba Allah untuk pergi ke masjid Allah. Tiba-tiba anaknya sendiri berkata, wallahi lanamna'ahun, demi Allah akan aku larang mereka. Marah beliau. Aqulu qala Rasulullah wa taqulu wallahi lanamna'ahun. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah dengan berkata, demi Allah akan aku larang. Kamu bantah ucapan Rasulullah. Marah. Dan diriwayatkan beliau mencaci anaknya dengan cacian yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Marah besar. Alhamdulillah. Di mana sebab atau sisi penyebab kemarahan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Sisi yang menyebabkan beliau marah, ini beliau berkata, qala Rasulullah. Tiba-tiba dibantah dengan kalimat, aku akan larang. Seakan-akan dia menentang Rasul. Rasulullah menyatakan, jangan dilarang. Dia menyatakan, akan aku larang. Ini yang beliau marah. Maka berarti, walaupun masalah bukan masalah akidah, walaupun masalahnya bukan masalah usul katanya, tetapi bukankah itu ucapan Rasulullah? Sekecil-kecil sunnah, tentunya sunnah dari Rasulullah. Maka jangan meremehkan, jangan menghinakan, jangan merendahkan, apalagi mentertawakan dan menentang. Ini azim, jadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin anaknya bermaksud, kita husnudzan, sekarang zaman fitnah, kalau sekarang demi Allah akan aku larang. Tetapi konteks kalimatnya dengan konteks hadis berhadapan begini. Hadis mengatakan, jangan larang istri-istri kalian, wanita-wanita kalian. Dia menjawabnya dengan, demi Allah akan aku larang. Ini yang bikin dia marah. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang lain-lainnya. Maka An-Nawawi rahimahullah, ini terakhir kita baca. Imam Nawawi, tentunya imam tokoh besar dari madhab Syafi'i, maka kita sebut imam karena imamnya dari madhab Syafi'i. Di dalam syarah Sahih Muslim berkata, fihi ta'zirul mu'tarid 'ala sunnah. Kisah Abdullah bin Umar terhadap anaknya ini, marah besar tadi, bahkan sampai wafatnya, beliau akan wafat, anaknya datang. Beliau berpaling, memalingkan wajahnya, enggak mau melihat anaknya, dan beliau menghadap ke tembok sampai wafat. Masih marah terhadap anaknya karena masalah hadis tadi yang ditentang dengan kalimat wallahi lanamna'un. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pelajaran yang diambil kata An-Nawawi rahimahullah, fihi ta'zir, perlunya hukuman, dihukum orang yang berani menyatakan la kepada hadis. Siapa yang berani, siapa yang lancang menyatakan tidak dengan hadis, yakni hadis mengatakan jangan kerjakanlah, saya akan kerjakan, atau sebaliknya, hadis menyatakan jangan kerjakan, aku akan kerjakan, mau apa? Ini dihukum, ditegur. Barakallahu fikum, kata An-Nawawi rahimahullah. Wahada wahasru hadhil athar mimma yatul. Untuk mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini sangat panjang, karena banyak riwayat-riwayat seperti ini, sangat banyak. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bahkan ada sahabat yang sampai memukul ketika ada orang yang membantah haji. Ikhwanu bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. إلا أن في هذين الأثرين البيان الشافي الكافي لما كان عليه الصحابة. Tetapi cukup dua hadis ini saja. Di dalam dua hadis ini ada gambaran yang cukup menjelaskan bagaimana keadaan para sahabat dalam membela sunnah. Bagaimana sikap mereka dalam menjaga sunnah. Al-inayah at-tammah, pembelaan yang sempurna terhadap sunnah. Bijami'i ma thabata 'anil nabi, dengan semua sunnah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La farqa fi dhalika baina masail al-'amal aw masail al-'ilm. Tidak ada bedanya. Dan para sahabat tidak membedakan dalam rangka inayahnya, mementingkannya, tidak membedakan antara yang sifatnya amal atau yang sifatnya ilmu. Ilmu itu akidah, amal itu pengamalan, akidah ataupun fikih, tidak dibedakan. Bicara penentangan terhadap masalah akidah, mereka bersikap keras. Demikian pula penentangan terhadap hadis yang berkait dengan fikih, seperti tadi kan fikih semua itu. Masalah hukum ke masjid bagi para wanita, masalah boleh atau tidak bolehnya melempar dengan batu. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang kata mereka intifada, ternyata justru melawan dengan itu konyol. Nabi yang melarang jangan, gak bisa mengalahkan musuh, gak bisa menangkap buruan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para sahabat tidak membedakan antara masalah usul ataupun yang masalah yang dinamakan furu'. Semuanya mereka pentingkan, semuanya mereka ajarkan, semua mereka perhatikan, semuanya mereka muliakan ala ra'si wal 'ain. Wa ha'ula'il qaum yuriduna an yansabba al-ihtimam ala masail al-ilm al-musamma bil kulliyah duna masail al-amal al-musamma al-juz'iyah. Mereka ini penebar-penebar syubhat ini, mereka ingin untuk memasang kepentingannya, perhatiannya hanya pada masalah ilmu akidah yang mereka namakan dengan al-kulliyah, masalah yang menyeluruh. Adapun yang lain mereka tidak pentingkan, yaitu yang mereka namakan masalah-masalah amal, pengamalan-pengamalan yang dijuluki dengan masalah juz'iyah. Kalau kamu membahas masalah juz'iyah, mereka akan marah. Isyada, hadi juz'iyah. Apa ini? Ini urusan juz'iyah, urusan enggak penting, urusan kecil, urusan pengamalan. Astagfirullah, terus enggak boleh dibahas? Ikhwani fillah azzaqallah, para ulama bahkan membahas satu kitab khusus membahas tentang tata cara mengisyaratkan dengan jari. Bagaimana letak jarinya? Apakah begini atau begini? Apa begini atau begini? Dan dibahas apakah menggerakkan atau tidak menggerakkan. Apakah itu kamu anggap sia-sia? Apa ini pembahasan-pembahasan juz'iyah? Astagfirullah. Mereka membahas rincian fiqih ini lil ilmi bihi, dan agar kaum muslimin mengamalkan dengan tepat, membentuk khamsa ta'asyar. Ininya khamsa, khamsa besar, yang bundarnya ini khamsa, yang ininya tiga, tiga besar. Seperti barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka membahas masalah posisi duduk tawarruk. Mereka membahas masalah posisi duduk iftirash. Dengan berbagai macam riwayat-riwayat hadis, asar-asar. Pembahasan yang panjang lebar. Dikatakan oleh haula, oleh mereka ini dengan kalimat buang-buang waktu. Astagfirullah. Para imam-imam Ahlussunnah dibilang buang-buang waktu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ternyata yang mereka maksud buang-buang waktu, ngapain bahas masalah itu? Banyak masalah yang lebih penting, seperti masalah politik, masalah siasah, masalah urusan internasional, masalah ini dan itu ila akhirnya. Ternyata ujung-ujungnya ingin menggiring kaum muslimin untuk membahas sesuatu yang justru gak penting. Apa itu? Masalah berita-berita politik. Berita politik itu tiap hari berubah. Saya tidak bilang tiap tahun, tiap bulan, tiap hari berubah. Ternyata karena lebih cepat lagi, bukan tiap hari, koran-koran harian sudah jarang. Sekarang lebih cepat lagi, koran-koran jam-jaman. Setiap jam keluar, setiap jam keluar. Kemudian muncul lagi detik. Wah, istimewa lagi. Mengapa? Karena tiap detik berubah. Kamu pelajari hari ini, saya ralat. Kamu pelajari detik ini, detik kedua sudah berubah. Detik ketiga sudah lain lagi. Itu mereka anggap paling penting. Agar kita mengetahui wawasan politik, agar kita mau bisa mengetahui fiqhul waqi', agar kita bisa mengetahui berbagai macam gambaran-gambaran dunia, agar Islam itu jangan terus jadikan bulan-bulanan ila akhir. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun kita katakan ya, kadang diperlukan masalah tersebut, kita akan berkata, di mana letaknya kebutuhan terhadap perkara tersebut dibandingkan dengan perkara masalah ulum, ilmiah, amaliyah. Apalagi masalah usulnya. Masalah amaliyah itu jauh lebih penting. Lihat ucapan penulis. Hadza ala ihsani dhanni bihim. Kami katakan bahwa mereka mementingkan juz'i, mementingkan al-kulliyah, masalah-masalah kulliyah, daripada masalah-masalah juz'iyah. Itu husnudzon kita. Mereka memperhatikan masalah yang sifatnya usul, meremehkan masalah furu'. Itu masih husnudzon. Ternyata kenyataannya, wa illa fama aral kulliyat indahum kama sayati bayanu dhalik siwal kalam fis siyasat. Ternyata yang mereka anggap paling penting bukan usul, wala furu', furu' juga enggak, usul juga enggak. Yang mereka anggap paling penting adalah al-kalam fis siyasat, ucapan-ucapan berita-berita politik. Wadhahab ila rasif li'akhdi mar'iyati syabab anil mujtama', atau pergi ke rasif, ke tempat-tempat nuzhah, tempat-tempat mukhayyamat tarbawiyah. Untuk apa? Untuk melihat berapa jumlah pengikutnya di masyarakat. Khana ibn a'azakumullah. Dikira tidak tahu para ulama. Dikira para ulama tidak jeli memandang kalian, wahai hizbiyin, wahai para politikus yang mengaku da'i. Mereka lihat apa yang kalian kerjakan. Yadhhab ila rasif, kemudian menghitung al-mar'iyat asy-syabab 'anil mujtama', wa hasruha fi an-nisab al-mi'awiyah, kemudian dihitung dalam jumlah persentase. Karena memang hizbiyah dinamakan hizbiyah itu karena mereka berfikirnya seperti partai. Lihat jumlah pengikut sudah berapa. Sehingga mereka lihat ketika kalian bikin usrah-usrah, dulu namanya usrah-usrah, tidak boleh lebih dari 10 orang atau 12 orang. Kata mereka seperti jumlah hawariyun. Jadi 12 orang. 12 orang ini ketika sudah jadi, dalam tanda petik, sudah bisa disuruh. Sudah bisa dikomando dengan bai'at. Nanti 12 ini masing-masing bikin 12 kali 12. Nanti mereka juga begitu sudah berhasil mendidik mereka menjadi, mendidik menjadi orang yang soleh, bukan mendidik menjadi seorang prajurit yang siap dikomando, prajurit dalam tanda petik. Sesungguhnya seperti keperluan yang dicocok hidungnya dengan bayat. Kesana iya, kesini iya. Cari 12 lagi, 12 lagi, 12 lagi. Kemudian yang paling atasnya berkata, nanti kita bikin mukhayyam di sana, di padang pasir ini, di padang pasir itu, kalau di Saudi. Kalau di sini mungkin tempat lain yang bisa mereka kumpulkan. Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Kita bisa ya, mulai bergerak hari ini. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kayak anak kecil yang makan permen ketika ditanya, kamu makan permen? Enggak, tapi di sini kelihatan. Enggak, tapi kelihatan. Kamu bikin gerakannya? Enggak, tapi semua orang tahu. Lucu. Yang seperti ini, barakallahu fikum. Ternyata yang paling mereka pentingkan adalah itu. Yaitu pembicaraan tentang politik. Kemudian mengumpulkan mereka dalam mukhayyamah tarbawiyah misalnya. Atau mengumpulkan mereka di Rosif, atau mengumpulkan mereka di haram. Tetapi yang paling atas, Masjidil Haram yang paling atas. Kalian semua paling atas. Ya, ya, ya, ya. Mereka tidak saling mengenal, tapi pimpinannya kenal. Oh, sudah banyak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa tajmi' nisabil awanis wal ahirat. Atau yang mereka kerjakan, yang mereka anggap penting adalah mengumpulkan berapa persen para janda, berapa persen para pelacur jumlahnya, berapa persen, untuk apa? Untuk dibahas. Bahwa negara ini akan binasa, pelacur jumlahnya sekian, perampok jumlahnya sekian, ini jumlahnya sekian, begitu. Haji. Kamu tidak diperintah la minas sunnah wala minal Quran untuk menghitung. Kamu disuruh untuk menasihati mereka agar kembali pada sunnah, menasihati mereka untuk kembali pada kebaikan, menasihati mereka untuk kembali mempelajari Quran wa sunnah. Qala, berkata penulis, faman fa'ala dhalika fala aiba 'alaihi 'indahum. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka angkat jempol, tidak dikatakan aib. Hebat. Perjuangannya untuk agama sangat tinggi. Apa buktinya? Lihat buktinya. Dia sudah bisa mengumpulkan data-data yang ada di negeri ini. Dia sudah berhasil mengumpulkan orang-orang yang siap dikomando dengan jumlah sekian. Dia sudah berhasil mendapatkan informasi-informasi yang sangat rahasia. Lucu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau engkau mengkaji masalah apa hukumnya salat tasbih, mengkaji masalah apa hukumnya bertasbih dengan jari atau dengan luas jari, mana yang lebih benar, atau membahas tentang, maka mereka akan memincingkan matanya, akan meremehkan sambil berkata, buang-buang waktu. Astagfirullah. Terbalik dunia, terbalik. Maka ulama menurut mereka bukan yang mengerti masalah fikih, tapi yang mengerti masalah urusan berita-berita politik internasional. Sehingga wartawanlah ulama mereka. Apa buktinya kalau wartawan itu ulamanya mereka? Karena mereka selalu setiap khutbah disebutkan dalam koran harian ini, disebutkan dalam situs ini, disebutkan dalam berita ini, bahwasanya ilakhir. Informasi. Itu dalam kitab apa, Ustaz? Kira-kira kan jawab apa? Oh, ini gak ada di kitab. Dari mana, Ustaz? Oh, saya baca kemarin. Baca dari mana? Kalau mau diteliti lagi dengan pertanyaan lebih detail, Ustaz kenal wartawannya. Jujur atau enggak jujur? Mentok. Kenal aja enggak. Ini yang demikian paling gampang diprovokasi oleh para pendusta. Paling gampang untuk digiring kepada apa yang mereka mau. Paling gampang untuk dijadikan sebagai kuda Troya. Ditunggangi oleh politikus-politikus yang menginginkan sesuatu ambisi tertentu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Liannahu ya'mal fil kulliyat, karena mereka yang membahas masalah politik itu dianggap sebagai orang yang telah mementingkan kepentingan-kepentingan umat. Amma man allafa juz'an haditsiyan, adapun siapa yang menulis juz pembahasan hadis tentang salatut tasbih dari semua riwayatnya, sanad-sanadnya, rincian rawi-rawinya dan bagaimana mana yang sahih mana yang dhaif. Aw risalah fi 'aqdit tasbih bil yamin, atau pembahasan hadis tentang berzikir dengan jari, subhanallah, subhanallah, subhanallah, maka mereka akan sebut dengan mughraqun fil juz'iyat. Kasihan, mereka tenggelam dalam masalah juz'iyat. Atau bahasa lainnya, kasihan mereka tenggelam dalam urusan fikih. Munsarifun anil kulliyat, mereka terlupakan dari perkara yang lebih penting. Yang bagi an yuwajjih, harusnya diarahkan orang seperti ini, kata mereka, dibimbing. Yusraf ila ta'allum fiqhul waqi', harusnya mereka digiring untuk mempelajari fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' adalah fiqih tentang kekinian. Fiqih tentang situasi dan kondisi. Jadi mereka memaksakan ada fikih baru. Kamu tahu fikih akidah? Yang dijuluki oleh Abu Hanifah dengan kitab yang besar dalam judul Fiqhul Akbar. Fikih besar. Karena pembahasannya, fikihnya tentang akidah. Kemudian fiqh yang dijuluki dengan fiqhus sunnah. Pembahasan sunnah, banyak yang menulis fiqhus sunnah. Kemudian ada fiqhus sirah, fiqh dalam sirah. Ada fiqh tentang tafsir, artinya mempelajari fiqh dari tafsir, seperti tafsirnya Syaukani rahimahullah. Tafsir tapi secara fiqh. Baik. Tidak ada, tidak pernah dengar, enggak pernah tahu, enggak pernah baca, enggak pernah dengar judul fiqh dari salaf dengan fiqhul waqi' atau fiqhul asriyyah. Saya bacakan dengan lahjahnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Asriyeh. Atau yang mereka juluki dengan fiqhul waqi' tadi. Gak pernah dengar. Tiba-tiba sekarang dipaksakan. Ada fiqih lain yang lebih penting. Harus penting. Dan ini harus kita pentingkan. Yaitu fiqhul waqi'. Dengan fiqhul waqi' ini mereka remehkan semua ulama. Dan yang pernah saya dengar di sana. Di zaman saya di tempatnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin berkata di mimbar, wallahi mereka berkata bahwa aku enggak mengerti fiqhul waqi'. Mereka berkata bahwa aku enggak mengerti situasi dan kondisi. Mereka berkata begini dan begitu. Ya ikhwan, apakah aku suruh nonton TV? Apakah aku suruh baca koran? Apakah aku harus sibuk dengan itu? Aku mempelajari fiqh dari Quran dan Sunnah. Kalau kalian punya masalah, kalian yang menceritakan masalahnya, maka aku berikan fatwanya. Kata beliau, benar. Sadaqah rahimahullah. Beliau benar. Kalian yang tanya, kejadiannya begini, begini, begini, apa hukumnya? Bukan semua orang disuruh belajar fiqhul waqi'. Barakallahu fiikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Liyakuna fi idadi ashabil kulliyat, orang yang sudah mempelajari fiqhul waqi' dianggap orang yang paling mementingkan apa yang paling penting. Padahal hari ini dia ahli di fiqhul waqi', apa kalau ahli fikih disebutnya? Faqih. Faqih min fuqaha'il waqi'. Nah, begitu. Ahli fikih dari urusan fiqhul waqi'. Hari ini, besok dia jadi orang bodoh lagi. Mengapa? Ya karena berubah. Yang dia tahu sudah kadaluarsa. Oh itu kemarin, sekarang udah lain. Hari ini dia ahli, besok udah berbeda. Atau kalau saya katakan berubahnya tiap jam, berarti satu jam dia dari faqih fi fiqhil waqi', jam berikutnya dia sudah jadi jahil bil waqi'. Karena begini fiqhil waqi'. Berarti kamu yang ingin disebut faqihul waqi', fuqahaul waqi', kamu harus terus menerus tiap jam, tiap saat harus memantau berita dunia. Masya Allah. Dan itu mereka katakan seperti itu. Harus punya TV yang 158 channel. Harus punya sekian berita dengan berbagai macam bahasa. Untuk bisa membanding-bandingkan berita, katanya. Tiap jam. Ya tiap saat. Terus baca Qur'annya kapan? Baca fiqhul hadis dan fiqhul sunnahnya kapan? Baca fiqhul akbarnya kapan? Mempelajari astagfirullah, astagfirullah. Perkara yang tidak wajib aini, mereka jadikan paling wajib. Disitulah letak kesesatan mereka, para hizbiyin. Akhirnya ulama dilecehkan, para ulama itu memang alim, memang punya ilmu, tapi sayang sekali mereka itu taburul muhannatin. Ini juga ucapan Abdul Rahman Abdul Khalid. Mereka seperti barisan mumi-mumi. Jasadnya ada pada hari ini, tapi hidupnya di masa lalu. Jauh ketinggalan zaman. Untuk mengejek para ulama. Memang mereka alim seperti maktabah berjalan, seperti perpustakaan berjalan. Tetapi sayang cetakannya cetakan lama, katanya. Ngejek para ulama. Pembahasannya selalu had wa nifas. Had wa nifas. Toharoh, toharoh, toharoh, toharoh. Gak pernah membahas jihad. Tidak pernah membahas jihad yang baru. Karena pikirannya pikiran lama. Yang dibicarakan Mu'tazilah, Jahmiyah. Yang dibicarakan Qadariyah, Jabriyah. Yang dibicarakan hanya aliran-aliran zaman dulu. Sekarang ada aliran baru. Syiriknya juga. Bukan syirkul kubur, itu zaman dulu. Sekarang syirkul kusur. Kusur itu bentuk jamak dari qasr. Qasr itu istana. Bicara syirik selalu syirik kubur, itu masa lalu. Zaman sekarang ada syirik-syirik baru yang namanya syirkul kusur, syirik istana. Apa itu syirik istana? Syirik politik, kata mereka. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Musyrikin mereka, kafir. Kalian enggak pernah bahas. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak ada yang selamat para ulama. Semuanya dilecehkan, dicerca sebagai mumi-mumi yang berjalan. Artinya mayat hidup. Hidupnya di zaman kita, tapi otaknya otak masa lalu. Karena tidak mengerti fiqhul waqi', katanya. Fala adri wallahi ma yaquluna an Jabir ibn Abdullah alladhi rahala syahran fi hadithin. Saya tidak tahu, kata penulis. Kira-kira mereka akan komentar apa tentang Jabir ibn Abdullah, sahabat yang mulia, yang dia berjalan dengan perjalanan yang jauh, perjalanan satu bulan. Hanya untuk mencari hadis. Mengambil satu hadis. Kamu dengar dari siapa? Dari si fulan. Masih ada orangnya? Masih hidup? Masih. Di mana? Di negeri Syam. Atau di negeri Yaman. Didatangi. Perjalanannya satu bulan. Hanya untuk mendengar apa betul engkau mendengar hadis ini. Iya. Sampaikan padaku. Bagaimana hadisnya? Barakallahu fikum. Kira-kira akan dianggap apa oleh haula al-hizbiyun? Buang-buang waktu, tenggelam dalam fikih. Akhwani fi din, azakumullah. Ahuwa mughraqun aidan fil juz'iyat? Apakah beliau dianggap tenggelam di dalam juz'iyat? Lima la yakunu kadzalik wa ashabu tilkal ajza'i baddalu min waqtihim usbu'aini aw aqal aw akthar yanduruna fil hadis wa yuhaqqiquna ma'naha. Fadumu ala dhalik. Bagaimana tidak dicerca oleh mereka? Orang yang mengeluarkan waktunya 2 minggu saja atau kurang dari 2 minggu atau lebih dari 2 minggu untuk membahas hadis, mengumpulkan hadis, mencari dari kitab-kitab, mencatatnya, mengumpulkan sampai menjadi pembahasan yang sempurna, dicerca oleh mereka, dianggap mughraqun, tenggelam di dalam fikih, tenggelam dalam juz'iyat, tenggelam dalam furu', katanya. Kasihan mereka tenggelam dalam furu'. Belum sampai sebulan, separohnya atau seminggu, seperempatnya. Kira-kira bagaimana dengan Jabir bin Abdullah yang mengambil satu hadis dengan mengadakan perjalanan panjang, waktunya, hartanya, tenaganya dikeluarkan untuk satu hadis. Kalau tadi pembahasan bisa berhadis-hadis dia dapatkan. Wala adri ma yaquluna an salafina salih alladziina aghraqul maktabat bil kitabah fil juz'iyyah. Kira-kira bagaimana pendapat mereka tentang para imam-imam, para ulama yang menenggelamkan maktabah dengan kitab. Menenggelamkan perpustakaan dengan kitab. Maksudnya kalau kamu masuk perpustakaan, lihat semua kitab-kitab para ulama itu. Kapan menulisnya? Berapa lama menulisnya? Ada satu ulama yang menulis satu judul kitab 30 jilid atau 36 jilid. Ada yang 20 jilid, ada yang sekian puluh jilid. Bagaimana kira-kira? Apakah kalian akan tuduh tenggelam dalam fiqih? Isinya min awalihi ila akhirih fiqih. Isinya tenggelam dalam furu'. Imam Al-Mizzi, gurunya Ibnu Katsir rahimahullah, menulis. Sampai-sampai beliau rahimahullah dalam keadaan enggak sempat, boro-boro mau menikah, enggak sempat kepikiran ke sana. Sampai keluarganya, familinya mengeluhkan, lapor ke penguasa. Kata penguasa, aku yang nikahkan. Kamu mau nikah? Bagaimana aku mau nikah? Aku begini-begini. Aku yang urus semuanya. Ya, dipilihkan, cocok, dinikahkan oleh khalifah. Saya nikah, enggak lama, berapa minggu atau satu bulan itu. Istrinya datang ke khalifah, ngeluh minta cerai. Kenapa? Sampai hari ini aku belum disentuh. Karena dia sibuk dengan kitabnya dan menulisan kitab. Tegur lagi. Kenapa? Wahai khalifah, bagaimana aku bisa membiarkan amanah yang besar ini? Mereka bertanya dari seluruh penjuru negeri ini. Bertanya kepadaku, apakah aku tidak menjawab mereka fatwa-fatwa? Mereka bertanya tentang agama. Dan aku bisa menjawabnya. Aku akan ditanya apa oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Sampai khalifah yang resmi mengumumkan tidak boleh bertanya selama satu bulan atau sekian hari. Untuk bulan madunya beliau. Ya. Kalau bisa dikatakan madu. Itu kisah. Yang seperti itu bukan hanya beliau. Ada beberapa imam yang bahkan sampai wafatnya belum menikah. Seperti An-Nawawi rahimahullah. Bukan tidak mau menikah. Ikhwan Ibn A'azakumullah, kisah lainnya, berapa ulama yang kitabnya dibakar oleh istrinya. Karena istrinya cemburu. Ada 5 atau 6 ulama. Kisahnya juga unik-unik. Begitu dibakar, ada yang berkata, terkejut melihat kitabnya dibakar, pingsan dia. Begitu sadar, kamu saya cerai. Khamisin azakumullah. Kenapa? Sampai istrinya cemburu karena dia sibuk untuk menulis. Apa? Fiqih. Kitab tentang masalah fatwa fiqhiyah. Kamu katakan apa wahai hizbiyyin tentang para imam-imam ahlu sunnah ini. Yang kitab mereka sampai hari ini bermanfaat. Bahkan dalam jihad yang syar'i bermanfaat. Karena ada bab-bab-bab dari fiqih, taharah, salat, puasa, haji, dagang, tijarah, muamalah, nikah, jihad. Mau berjihad harus tanya Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Di mana dibahasnya? Fiqih. Masalah ghanimahnya peperas perang, halal atau tidak halal. Bagaimana pembagiannya? Fiqih. Ketika berangkat, apa yang diucapkan, apa yang boleh, apa yang tidak. Bagaimana cara mengucapkan takbir, bagaimana? Fiqih. Apakah boleh berdusta dalam perang, apakah boleh membuat strategi begini? Fiqih. Kalau ada tawanan, bagaimana tawanan itu? Fiqih. Semuanya fiqih, barakallahu fiikum. Maka kalau kalian tidak mempelajari fiqih, dan siapa yang menganggap mempelajari fiqih adalah tenggelam dalam furu', maka niscaya jihad kalian mesti adalah jihad yang jelek, jihad yang batil, jihad yang salah, tidak sesuai dengan fiqih. Karena kalau mau sesuai dengan fiqih, ya harus mempelajari fiqih. Barakallahu fiikum. Sudah lewat waktu. Jadwalnya sampai 4:30. Qala wala adri ma yaquluna an salafina salih alladhina ughriqu aw aghraqu al-maktaba bil kitabah al-juz'iyat ayadhumuna bidzalika ayda. Maka kita tanyakan pada mereka, apakah mereka mencela Imam An-Nawawi, apakah mereka mencela Al-Mizzi, apakah mereka mencela Sanani, apakah mereka mencela para imam-imam ahlu sunnah yang membahas fiqih, para fuqaha, para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Apakah kalian akan celah mereka karena sibuk dengan fiqih? Subhanaka hadha buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Itu adalah tuduhan besar kepada para ulama. Nakhtafi bihadha al-khadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha ila asakurka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.